Filipi pasal yang ketiga ayat 8 sampai 14. Filipi pasal 3, 8 sampai 14. Kalau saudara sudah menemukan, kita akan membacanya secara bergantian. Filipi pasal 3 ayat 8 sampai ayat 14. Saya baca 8, saudara baca 9 terus hingga selesai. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Sama-sama 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dilatar belakangi perdebatan dengan para pemikir-pemikir Taurat yang coba melakukan sebuah sinkretisme antara Injil dan Taurat, maka mereka mengatakan, betul engkau sudah percaya kepada Tuhan yang hidup, tetapi engkau tetap harus disunat. Ritual-ritual harus dipenuhi karena kau tidak bisa mendapatkan kasih karunia begitu saja. Mendowngrade Injil dengan cara seakan-akan mengupgrade. Ini adalah kebiasaan di dalam gereja masa kini. Melakukan banyak hal seakan-akan lebih bijak, lebih luar biasa. Padahal justru makin jauh. Kita diwarnai oleh berbagai pertikaan omong kosong yang luar biasa. Jangan menyebut nama Allah, harus menyebut nama Yahweh. Kita tidak cukup hanya berdoa, juga harus berpuasa. Saudara-saudara, isu itu sudah bertebaran di dalam Alkitab dan Paulus mengingatkan hati-hatilah. Kalau kau melakukan apapun, lakukanlah dengan Injil yang utama dan pertama. Kalau kau berpuasa itu latihan badani, sangat terbatas gunanya. Ibadah itu yang luar biasa. Jangan kau pikir dengan berpuasa, maka doamu berkuasa. No, doa orang benar yang berkuasa, entah berpuasa atau tidak. Tidak ada yang salah dengan berpuasa, tetapi tidak menjadikan engkau luar biasa karena ritual ini. Tidak ada yang membuat engkau akan menjadi hebat karena sunat, seakan-akan engkau melengkapi Injil itu. No, Injil adalah Injil yang mandiri. Dia tidak tergantung pada apapun dalam tuntutan ritual. Karena itu Paulus berkata, lu yang kuanggap hebat ternyata bukan apa-apa. Dia mulai berdebat dengan orang-orang yang mensinkretiskan Taurat dan Injil. Lalu dia menunjuk dirinya sebagai seorang Farisi, seorang dari suku Benyamin. Dia tulen Yahudi, Farisi. Dia seorang suci yang kelas paling tinggi dalam lingkungan keagamaan yang ada. Artinya dia mau berkata, aku Israel asli dan aku seorang Farisi. Aku lebih hebat dalam menjalankan banyak tugas. Dan dia seorang scholar di dalam perjanjian lama yang sangat hebat. Murid dari Gamaliel. Kalau mau bersombong-sombong dan menumpuk dada, dia lebih hebat dari yang lainnya. Namun dia berkata, yang dulu kuanggap untung adalah rugi. Bagi saya ini sebuah ledakan besar di dalam sebuah pertobatan. Kalau engkau berkata engkau sudah bertobat, engkau tidak akan pernah terlalu menepuk dadamu dan merasa benar sendiri di hidupmu. Kalau engkau benar dan orang lain salah, tunjukkan kebenaranmu supaya yang salah belajar daripadamu. Bahwa inilah benar itu. Berkelahilah dengan dirimu. Kalau kau jantan, itu istilah kita. Berkelahilah dengan dirimu kalau memang engkau benar. Tunjukkan kebenaran itu. Dan biar kebenaran itu akan menjadi hakim yang adil pada orang tidak benar yang kau anggap tidak benar itu. Maka ini akan menjadi kompetisi, saudara. Saya tidak terlalu peduli dengan berbagai anggapan orang tentang diri. Membela diri 1001 argumentasi yang dimiliki. Tapi bukan itu hidup. Melakukan dan melakoni. Mari kita berpacu untuk mengerjakan. Ini yang harus kita garap, saudara. dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, oleh karena itu, apa yang dikatakan Paulus menjadi sangat luar biasa. Bagaimana dia terus maju di dalam hidupnya, dan bagaimana dia melihat yang lalu itu rugi. Tetapi dia melihat, dia tidak mengingat kemegahan, kesombongan, maka dia tidak mau terikat di sana. Dia mau maju ke depan. Tetapi untuk melupakan yang di belakang, perlu diingat apa yang di belakang, bukan? Itu bukan masa bodoh. No! Kalau kau melupakan begitu saja tanpa memperhitungkan, engkau tidak akan mempunyai garis start untuk menuju ke finishmu. Engkau bisa berjalan sama dalam baju yang berbeda. Tapi kontennya itu-itu juga. Contoh, memang kamu dulu tidak pernah ke gereja. Sekarang kamu ke gereja. Wah, dia bertobat, Pak. Dia sudah ke gereja. Maafkan aku. Tidak ke gereja kau pendosa, ke gereja pun kau pendosa. Tidak ke gereja kau penipu, sesudah gereja pun kau penipu. Apa hebatmu? No. Itu ganti baju namanya. Ganti kegiatan. Celakanya. Gereja dipenuhi oleh orang-orang seperti ini. Dan kita berpikir itulah pertobatan. Bukan. Bukan perpindahan kegiatan. Tidak ke gereja menjadi ke gereja. Tapi perubahan kualitatif dalam kehidupan. Sehingga aku melupakan egoisku. Aku melupakan mau menangku. Lalu aku mau seperti Kristus Tuhanku. Lalu kemudian Paulus menyorot dalam argumen itu. Bagaimana dia melihat kehidupan itu menjadi kehidupan yang luar biasa. Bagaimana dia belajar untuk mementaati bukan dengan kebenaran sendiri, tapi kebenaran Kristus itu. Yang dianugerahkan berdasarkan kepercayaan, bukan hasil usaha manusia. Taurat, saudara-saudara, perlu dipahami dulu kenapa Paulus berdebat urusan ini. Bukan Taurat tidak penting, karena Paulus berkata kepada orang di Roma. Bagaimana kita tahu bahwa menginginkan milik sesama dosa? Karena Taurat. Aku bukan berkata Taurat tidak penting. Seperti juga banyak orang khotbah salah dan ngawur luar biasa. Bilang Taurat tidak penting. Tapi Paulus lagi ngomong. Tauratlah yang membawamu kepada Injil. Dengan memahami Taurat, engkau akan mengerti Injil. Taurat menuntutmu untuk melakukan berbagai hal supaya kau bisa ke surga. Ternyata kau gagal. Injil memberimu peluang. Bukan karena kau melakukan. Kasih karunia. Tapi Taurat pun adalah kasih karunia Allah. Karena sebetulnya manusia tidak layak punya agama. Manusia mesti dibantai di dalam Kejadian 3 ketika jatuh ke dalam dosa. Tapi Allah memberi opportunity. Dia memberi agama. Tapi manusia fail. Tidak ada usaha manusia yang bisa mencapai titik yang Allah kehendaki. Maka Kristus menggenapi Taurat. Bahwa apa yang kau kejar tidak dapat sekarang diberi kepadamu di dalam Kristus. Maka dia bilang dia bukan meniadakan. Tapi menggenapi Taurat. Saya sangat suka mempelajari Taurat dan melihat liku-liku dan sudutnya. Mengagumkan. Karena jika aku hidup di situ, habislah hidup. Maka aku tidak akan pernah mengerti apa itu keselamatan. Karena aku tidak akan pernah mencapainya. Bersyukurlah kepada Kristus. Karena aku boleh memperoleh keselamatan. Bukan lagi usahaku, tapi kemurahannya. Namun, nah ini menarik. Di sini permainan Paulus sangat cantik. Mengolah logika dan pikiran sangat indah sekali. Kalau dengan Taurat kita berjuang untuk mengejar kesucian yang tidak mungkin tercapai. Demi keselamatan yang tak mungkin digapai. Sekarang dia memberi kepada kita karunia. Masa iya kita tidak mau bekerja? Kan kelewatan. Kau dulu bekerja dengan Taurat yang luar biasa. Tanganmu najis kau cuci. Kakimu najis kau bersihkan. Kalau kau bikin ini harus begini. Perempuan habis pendarahan, menstruasi. Bulanan yang rutin pun harus membasuh dirinya. Supaya jangan najis, mentahirkan dirinya. Begitu luar biasanya memelihara kesucian. Hanya untuk mendapat keselamatan itu. Yang tidak pernah bisa didapat. Sekarang kau sudah diselamatkan. Bagaimana mungkin kau berhitung dalam berlaku? Bagaimana mungkin kau berhitung dalam berkarya? Seharusnya engkau semakin gila dalam berkarya. Seharusnya engkau semakin luar biasa untuk maju ke depan. Itu loh maksud. Logikanya terbalik-balik. Sekarang orang bilang Taurat tidak berlaku. Tapi orang lebih Taurat, lebih hebat, lebih suci dalam ritual hidupnya. Bertimbang orang percaya Injil itu aneh setengah mati. Harusnya orang yang mengerti Injil lebih sulit dan lebih hebat hidupnya daripada orang Taurat. Mata ganti mata di Taurat. Legal? Yes. Bagaimana di Alkitab? Tampar kanan kasih kiri. Itu Injil. Jadi lompatan itu harusnya terlihat dalam kualitas kehidupan kita. Jangan sampai kualitas hidup kita kalah dengan ahli Taurat itu. Itu sebab Yesus berkata kepada murid-muridnya. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat itu, kau tidak ke sorga. Saya kalau melihat orang Yahudi selalu berpikir, biasa ini orang. Berani memakai baju hitam-hitamnya itu kemanapun dia pergi tanpa rasa malu. Kita mau ke gereja saja bingung linglung luar biasa. Mesti ribut dulu urusan pakai. Urusan seragam kita bisa geger. Heran orang Kristen. Apa yang sebetulnya kita layani? Bagus kalau kita bisa pakai seragam. Tak perlu ribut kalau kita tak punya. Itu bukan hal-hal yang primer. Bagaimana mungkin nilai yang sejati dalam melayani terabaikan? Justru hal-hal yang bersifat pendukung yang menjadi keributan. Tidak penting. Siapa yang kita layani? Tuhan. Selalu itu yang kita katakan. Tapi ternyata kita buntu dalam melayani Tuhan. Karena yang terjadi kita melayani diri kita. Bukan Tuhan itu. Karena itu kita mesti berkelahi, saudara. Melayani dirilah membuat kita sulit untuk mengalami benturan dalam kehidupan. Tapi kalau kita melayani Tuhan, disakiti pun, kenapa? Dalam hidup sehari-hari, orang mau sakiti kita, kesempatan besar bagi kita untuk berbuat baik. Kalau ngeliat masa lalu, kita balas itu. Tapi masa depan, di mana Kristus sudah kita kenal dan hidup di dalam hidup kita abaikan itu. Nah semangat inilah yang dipunyai oleh Kristus apa Paulus, karena itu dikatakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Apa yang diinginkan Paulus? Kematian Kristus adalah sangkal diri pikul salib itu. Menjadi bukan aku. Waktu perjanjian lama Taurat semangatnya adalah menjadi aku. Yang suci, yang benar, supaya diperkenan Tuhan. Tapi perjanjian baru adalah menjadi bukan aku. Supaya diperkenan Tuhan. Lalu kalau bukan kau siapa? Kristus. Itu bahasa Paulus dalam Galatia. Hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus di dalam aku. Aku hidup oleh iman percaya kepada dia. Inilah yang harusnya kita gumuli, saudara. Saya confused dalam hidup ini. Saya seringkali mengalami dilema. Saya mau melepas energi dan gairah saya melayani dia. Di fisik saya tidak memadai untuk itu. Itu menjadi selalu pergumulan. Why God? Tapi kemudian saya tersenyum kecut. Betapa ingin melayani pun tak pernah cukup. Karena toh kemurahannya juga yang memungkinkan. Seberapa hebat kemauanmu melayani dia? Nothing kalau dia tidak memberi kesempatan. Karena itu menjadi sangat jahat kalau engkau diberi kesempatan tetapi tidak melayani. Kecuali memang engkau belum mengenal dia. Yang aku rindu mengenal dia. Dan kematiannya. Tahun baru itu harusnya menjadi satu semangat pembaharuan yang terus-menerus berproses dalam hidup kita. Itu istilah gereja di dalam reformasi. Ecclesia reformanda semper reformata, gereja yang diperbarui terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Terus-menerus. Pembaruan bukan satu kali. Karena itu kalau dibilang diamond itu makin kinclong gitu ya. Makin bersinar karena dipapiin, terus dilap, terus diasah terus. Wow, luar biasa. Saudara, pada waktu saya di tempel kemarin, kita baru pulang dari yang saya lihat adalah bukan soal tempelnya. Tetapi waktu saya dengar satu orang persis seperti di Jogja, ada abdi dalam bukan? Yang mengurus urusan kuburan keramat dan lain-lain. Yang maafkan aku, gajinya antah berantah. Mungkin about 200,000, 200 ribuan kurang lebih. Mana pernah cukup itu bukan? Abdi dalam edan ini kerja, waduh, luar biasa. Yang ini juga begitu. Pernik-pernik di alam. Lalu saya dengar. Mereka ini kerja dengan suka. Mereka hanya diberi makan. Persis abdi dalam. Lalu batinku menangis. Gila. Ini penyembah tempel, penyembah kuil yang kita bilang nyembah patung. Tapi pengabdiannya luar biasa. Orang Kristen, urusan gaji bisa ribut kemana-mana. Tapi selalu bilang mau melayani Tuhan. Omong kosong besar ini. Kejujuran pada turani kita kepada Tuhan itu penting. Kalau Tuhan mau memberkati kita, percayalah. 5 perak gaji kita, 5 juta bisa Tuhan kirim pada. 1001 cara Tuhan. Orang Israel tidak punya apa-apa di Mesir. Tapi orang Mesir digerakkan Tuhan membekali mereka. Sehingga mereka punya banyak hal yang luar biasa. Cukup untuk membangun kemah sembahyang. Kalau memang engkau percaya Tuhan, apa yang kau takut? Yang penting kerjalah baik. Kalau perusahaanmu di mana kau kerja baik tidak menghargaimu, percayalah kebaikanmu akan tersiar kemana-mana. 1000 orang ngantri untuk menunggu kamu. Itu sudah pasti. Nah ini yang harus jadi kita perhatikan dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Bagaimana pergulatan itu? Bagaimana perkelahian itu? Yang harus kita lakon. Ini yang menjadi penting. Ini yang menjadi perlu. Bagaimana kita berkelahi? belajar dari situasi. Saya pikir-pikir, saya ingat abdi dalam. Lalu saya ingat lihat orang ini. Yang sebelah sana ini kejawen. Masih begitu. Yang sebelah sini Buddhism. Sama juga pengabdian. Hebat. Di Batam, dekat Batam Center, ada satu pihara besar sekarang kalau saudara datang berkunjung ke pihara apa ke sana itu menjadi luar biasa. Yang bangun itu namanya Acang. Histori dari Acang ini luar biasa. Itu saya agak enek kalau dengar kesaksian orang Kristen yang merasa dirinya super karena apa yang dikerjakan. Jangan terlalu bangga untuk hidup. Hidupmu day by day. Itu yang penting. Maka kesaksian dia apa? Dia sebetulnya anak dari seorang tua yang miskin. Ya, yang kemudian mati. Menurut orang tuanya mati, kemungkinan mati suri. Karena orang tua sangat miskin, anak itu dikubur malam-malam, tidak bisa diobati. Lalu waktu dikubur, malam itu juga waktu mati, dibalut, sisa adanya saja, dan kain kapan, tapi sabungkusnya. Lalu orang tuanya gali kuburan sendiri. Mau dikubur, ternyata kuburnya kekecilan. Anaknya taruh di pinggir mayat ini, lalu diacul lagi supaya memperlebar. Tapi kena kaki anak itu, karena lagi hujan, gerimis agak licin. Meleset, kena kaki mayat yang dianggap mayat itu, bah! Malah anak itu jadi hidup. Maybe mati suri dan itu shock terapi yang tidak disadari mungkin ya. Tetapi apapun itu adalah keajaiban Tuhan yang Tuhan bekerja. Cara Tuhan bekerja kadang saya juga tidak ngerti. Yang ringkas cerita, yang namanya si Acang ini hidup. Nama Acang itu dari panggilan pincang sebetulnya. Cang itu dari pincang. Ya, jadi itu histori dari nama dia. Lalu dia besar, orang tuanya betul-betul bawa dia terus ke pihara Buddha dan terus didoakan. Lalu anak ini berjanji dalam hidupnya, itu komitmen dia. Bahwa dia akan menjadi pengabdi Buddha yang setia. Satu waktu dia bisa membeli tanah. Sesudah Acang ini bertumbuh besar, dia kumpul uang, dia bisa beli tanah di Batam Center. Lalu dia mulai bangun. Dia merindukan ada satu pihara yang besar di sana. Tetapi kemudian hanya bisa membuat patok-patok dan fondasi. Dan tidak bisa berdiri ke atas karena memang uangnya tidak cukup. Tapi dia percaya. Satu waktu, 7 tahun kemudian ini akan berdiri. Entah bagaimana hitungan dia. Jangan bicara tentang kesaksian Kristen. Dia ngomong gini, Pak, lalu jadi gini. Nih, lihat Acang. Kalian tahu apa yang terjadi? Kemudian ketika ujuk-ujuk datang dari Buddhism Asia, lihat, lalu entah bagaimana mampir ke situ. Ya. Lalu waktu mampir, lalu lihat, lalu dengar cerita itu. Tertegun, tersentuh, lalu memobilisasi seluruh jaringan Buddha di dunia. Dan sekarang pihara itu berdiri 7 tahun kemudian. Dari dia ngomong selesai pondasi. Pondasi itu dia urus tiap hari, dia sapu, dia bersihin, dia urus, dia bersihin. Orang sangat tersentuh dengan apa yang dikerjakan. Bangun pihara yang besar. Luar biasa ya. Mau cerita apa kalian tentang kekristenan? Mau cerita apa kalian tentang keajaiban? Orang lain juga punya. Apa hebatmu? Kau ditabrak tidak mati, sembuh dari kansermu. Terlalu banyak kisah itu. Common grace. Itu anugerah ilahi yang bersifat common, umum terhadap semua orang. Dan Allah kerjakan. Persoalannya, apakah orang itu mengenal Allah dengan apa yang dikerjakannya? Nah, itu menjadi persoalan serius. Nah, mestinya ini perspektif baru kita. Iya ya, semua bisa lo Allah kerjakan sama siapapun. Jadi jangan sombong karena fenomena itu dalam hidupmu. Tapi berbahagialah engkau. Berbangga hatilah engkau. Kalau terus-menerus hidupmu mengabdi kepada Kristus Tuhan. Oh, sangkal dirimu dan kau pikul salibmu dan kau berjalan mengiring dia. Nikmati hari-hari bahagiamu. Itu kehidupan. Itu akan menjadi luar biasa, saudaraku yang kekasih. Mari kita gapai itu. Mari kita berkelahi ke situ. Saya punya histori Acang. Saya punya kisah di dalam. Saya punya kisah orang di tempel Buddhis di Bangkok sana. Dan saya melihat pengabdian mereka. Saya malu. Kenapa kita orang Kristen yang katanya punya Yesus Kristus. Yang rela mati karena kasihnya. Tapi kita tidak pernah mau mati karena dia. Berkeringat pun kita berhitung. Apalagi berdarah. Saya kadang-kadang konflik batin yang saya bilang. Saya gak peduli mau kerjain apapun saya kerjain. Saya gak rasa gengsi kalau saya mesti ngangkat kursi. Saya pendeta oke. Top, cukup. Tapi cukupkah itu membuat aku harus menepuk dada? No. Saya bisa bilang hampir pergi kemanapun. Ada saja yang ketemu. Pak Bigman ya. Jangan bilang pelayanan di persekutuan, ke airport pun saya kudu hati-hati. Naik di pesawat pun ada yang tahu. Lalu saya bilang, orang itu lihat-lihat kamu lupa. Lalu Domine, saya dengar dia kata, cuman karena saya juga enggak ngeh, karena kita lagi jalan. Jadi saya enggak terperhatiin. Tapi feeling saya dia itu kenal. Lalu mau menyapa, lalu saya ya yo-yo aja. Saya juga enggak ngerti, enggak terlalu communicate. Lalu dia juga jalan, langsung pergi. Lalu saya mulai pikir saja. Kalau itu yang kita pikir hidup, bodoh sekali. Kalau kau pikir hidup adalah apa yang kau punya, maafkan aku. Hari ini kau punya, sekejap bisa hilang. Tuhan bisa memberi kepada Ayub limpah, dan Tuhan mengambilnya dalam satu malam. Tuhan memberi Ayub anak-anak yang manis-manis, yang ganteng-ganteng, bisa hilang dalam sekejap. Istrinya tidak bisa terima Tuhan. Kenapa Allah seperti itu? Ayub bisa terima. Itu Kristen. Padahal Ayub belum Kristen. Karena Ayub di dalam perjanjian lama. Mana kualitas Injil itu? Nah ini perspektif baru. Ayo kita lihat ke depan yuk. Maju untuk mengubah seluruh wawasan pikir kita. Hingga kita mempunyai tujuan yang betul-betul dalam kehidupan kita. Bagaimana hidup yang visioner? Itu nanti menjadi seminar awal tahun kita. Kita bergumul, kita berkelahi. Ada orang mau mendengar, puji Tuhan. Tidak ada orang mau mendengar, puji Tuhan. Karena aku ketika mempersiapkan diberkati itu. Kalau ku bagikan ada yang mau, Scott. Kalau enggak mau, ya urusan mereka. Tapi ingat, aku sudah mendapatkan. Bagiku upah itu, bisa ngerti, iya loh. Bagi saya itu upah, blessing. Kalau orang tanya, lalu saya pikir lagi pertanyaan itu. Bisa dikembangkan kemari, jawabannya begini. Kalau jadi kesini, jadi begini. Saya yang berinteraksi sendiri, bagi saya itu blessing. Itu berkat. Urusan rupiah, urusan kecil. Tuhan bisa buat itu banyak. Tukang sulap saja, daun nangka bisa jadi uang. Apalagi Tuhan. Saya ingat dulu kalau ada cerita, di Sibolga itu ya, dari Nias itu, ini kampungnya si Manau. Orang Nias itu kalau datang belanja di Sibolga, ini ceritanya. Sudah selesai belanja, pulang nanti. Toko itu senangnya setengah mati itu kan. Toke-toke kita bilang, wah begitu mereka udah senang, buka lacinya, daun nangka semuanya. Nah itulah ceritanya. Katanya orang Nias ini bisa bikin apa uang dari daun nangka. Jadi daun nangka yang dibayar mereka lihatnya uang. Tapi saya harap Pak Manau bangun gereja, jangan pakai daun nangka. Yang kelihatannya uang. Atau nanti orang pas buka, lu kok daun nangka semua? Kita geger nanti ya. Kita gak perlu bim salah bim gitu. Yang saya mau bilang, jangan bilang orang Kristen. Orang luar sana pun punya kisah keajaiban yang hebat. Bukan itu ke Kristen. Injil, keajaiban rela menyangkal diri, keajaiban rela memikul salib, itulah keajaiban Kristus. Menjadi bukan aku. Ini yang harus kita lihat ke depan. Karena itu lupakan siapa kau dulu. Forget it. Saya ini, saya itu. Udahlah, aku sudah kerja ini, sudah kerja itu. Oke lah, berapa banyak yang sudah kau kerjakan. Tumpuk itu. Oh, itu hanya masuk box. Pertanyaannya hari ini, apa yang kau lakukan? Karena besok masih kau terima kasih Tuhan. Hari ini kau jalani, itu pun karena kasihnya. Mari berhitung dengan kasihnya. Lalu apa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita? Karena itu Paulus kemudian bicara sama orang lain. Tetapi menarik. Lalu dia bilang begini, ini ya bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah jadi sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Sekilas ada nada keraguan. Loh. Jadi maksud si Paulus belum selamat. No. Dia sangat yakin. Surat lain menunjukkan. Tapi dia mau bicara pada orang-orang di Filipi. Kau yang mengabdi kepada Taurat, aku pun. Tapi ku kerjakan bukan karena supaya aku selamat. Karena sudah. Itu istilah yang dipakai lain lagi oleh Paulus. Kerjakanlah keselamatanmu. Jadi orang yang sudah diselamatkan bukan menepuk dada. Seperti khotbah gereja sekarang. Kita anak, bukan hamba. Kita ini luar biasa. Maafkan aku. Paulus tidak begitu. Dia yakin keselamatannya sudah dipegang itu. Tapi dia bilang apa? Namun aku berkata bukan seolah-olah aku sudah selesai semua. No. Dia sudah sempurna dalam penebusan. Dan dia mau mengejar kesempurnaan dalam mengisi penebusan. kita semua sempurna? Yes, dalam penebusan. Karena itu, kalau memang engkau sudah ditebus dengan sempurna, pasti hidupmu apa? Sempurna. Sempurna itu apa? Sesuai kehendak Allah. Sempurna bukan kamu kaya, lalu ganteng, istrinya cantik, juga kaya, lalu pinter, rumahnya gede, tapi rendah hati. Sampai mati pun gak cuma di film India itu. Gak ada di tempat lain yang begitu. Kalau film India ketemu, udah ganteng, jago kelahi pula lagi kan. Pinter pula lagi otaknya. Namanya three idiot itu. Nah, tapi dalam dunia realita mana kamu ketemu itu? Tapi orang sempurna adalah orang yang mengerti kehendak Allah dan mau melakukannya. Itu sempurna. Dan itu harus kita kejar. Dan aku akan berkelahi untuk itu. Dan aku akan mengejar itu. Aku ajak kalian semua, ayo kita kejar itu. Belajar menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Jangan mau jadi pecundang. Tapi ingat, waktu kita mau lari ke depan itu, lihat ke belakang. Lupakan. Siapa kau dulu kalau kau anggap hebat. Karena apa? Dulu kau anggap kau hebat karena kau belum mengenal Tuhan. Sekarang kau udah kenal Tuhan, forget it. Tetapi tolong ingat juga, Dia yang membawamu kemari, maka hiduplah di sini seperti apa yang Dia kehendaki. Maka rencanakanlah ke depan hidupmu pengabdian total untuk Tuhan. Jangan ribut karena urusan lain. Saya akan memilih lebih suka saya rugi. Saya share sama saudara. Waktu rumah kita, saya mau bikin kanovi. Sebetulnya banyak kerjaan tempat lain juga bisa. Lalu saya cerita sama satu, kerjaan ini begini ya. Bisa bikin kanovi. Tapi dikit sih, kecil. Enggak apa-apa, Pak. Saya tanya berapa harganya. Udahlah buat Pak Bingman hitung-hitungan. Enggak usah. Saya enggak enak loh. Enggak apa-apa, Pak. Enggak usah. Nah, kalau memang ada apa, saya mesti bayar. Enggak, Pak. Ya sudah. Saya anggapnya kan enggak dong ya. Enggak perlu hitung-hitungan. Selesailah cerita itu. Udah selesai kan saya tanya ulang. Oke, jadinya ini gimana? Ini barang udah selesai semua. Udah apa? Enggak usah dihitung. Ya udah selesai. Tapi enggak lama kemudian dari kantornya juga datang. Enggak usah hitung-hitungan itu rupanya. Hitungannya enggak terlalu gede. Mungkin itulah bahasanya. Tapi begitu datang itu tagihan, saya shock berat. Gedenya setengah mati. Dan ini gue kerjain tempat lain lebih murah. Inilah bahasa orang Kristen, sorga terus. Padahal dari awal saya dibilang, kalau apa tolong beri penawaran. Supaya saya tahu, saya mampu apa tidak. Lebih bagus saya ukur diri saya. Gak penting Pak Bikman. Asumsiku, ya pertama tidak bayar. Kalaupun bayar, ya murah kan begitu. Kalian tahu apa yang mahal, ongkos kerjanya. Ini kan gendeng. Biasa kalau anak Tuhan sesama kita, Bapak bayar bahan, ongkos kerja gak usah. Itu namanya oke, murah kan. Bahan kita gak bebanin dia. Ini ongkos kerjanya yang mahal. Saya dicas 2 minggu ongkos kerja, hanya bikin terali jendela. Langsung ku telpon kantornya, dari mana logikanya? Kan Pak selesainya 2 minggu, mestinya aku yang komplain kalian. Saya telpon dia, gak diangkat terus. Jadi yang nagih ini saya bilang, mestinya aku komplain kau. Urusan 1 hari kau bikin 2 minggu. Kau yang salah. Sekarang hanya sekedar, ya saya juga gak ngerti Pak, memang benar sih Bapak ngomong. Lah, kalau benar kenapa kau bikin gini? Dari pabrik hitungnya begini. Ya sudahlah. Aku gak tahu pabrikmu ini penuh keajaiban. Ya. Kalau di Kana air jadi anggur Tuhan yang memberikan. Tapi kalian kasih aku empedu. Oke, saya gak mau debat lagi. Tapi asal kamu tahu ini kurang. Saya pendeta. Saya bertanggung jawab pada omongan saya. Artinya saya bertanggung jawab bodohnya saya. Kenapa percaya saja? Saya bayar penuh. Saudara. Itu saya. Saya mungkin bayar itu 2 kali lipat kalau dari Tuhan. Karena bahan itu cuma 3,5 jutaan, saya dicasnya 9 juta. Edan. Kerjaan bikin teralis jendela, mau sampai kapanpun logikanya. Ini susah Pak, udah jangan ajari aku. Aku ini memang pendeta, jangankan teralis besi. Mesin mobil pun aku ngerti. Jangan bilang teralis besi, jangan bilang mesin mobil. Jual plastik bekas pun aku pengalaman. Gak usah bicara itu sama saya. Mau sehebat apa itu? Kecuali kau taruh di ujung-ujung itu ada diamond, nah barulah ngerti aku kenapa mahal. Ini enggaknya. Ini besi dari Jepang, Pak Asu, udah suka-suka kau lah situ. Tapi yang saya mau katakan, saudaraku, itulah realita hidup. Tapi aku, lebih suka aku terharga jadi pendeta. Hilang uangku. Gak apa-apa. Dia cuma ngedumel sama istri. Nah, kita juga begini ya. Papa sih gak ngomong. Lu juga tanya dulu. Gua udah ngomong, lu udah nanya. yang paling enak ya marah sama istri kan. Habis itu kan dia ngerti sama-sama pendeta. Nah kan aku kan pendeta, dia kan istri pendeta. Jadi kalau kita ribut kan selevel kan. Habis itu ya selesai. Yuk kita ke depan yuk. Lihat yang Tuhan mau apa. Pengalaman saya bukan satu urusan begitu. Tetapi itulah hidup. Karena itu ketika kita mau sempurna, kita mau berjalan, ayo kita terus kerja. Ingat ya, kita sudah sempurna dalam penebusan. Tapi jangan sombong kau lalu kau pikir, aku ini anak Tuhan, aku orang Kristen. Itu Buddha, itu Hindu, itu Islam. Paya itu, masuk neraka, cuma aku yang ke sorga. Hati-hati kau. Aku takut waktu mati kau tidak ketemu dia. Karena dia yang masuk sorga. Kau tahu kau di mana. Jangan tepuk dadamu. Saya suka kalimat Tuhan Yesus. Kalau hidupmu tidak lebih baik dari orang-orang Parisi itu, kau tidak masuk surga. Kalimatnya sangat tidak. Maka hidupku harus lebih baik dari orang lain. Risikonya apa? Sakit hati. Capek! Yes! Tapi itulah perkelahian. Waktu aku sakit hati, waktu aku jengkel, ngertilah aku. Betapa Big Man Sirait itu masih manusia. Dagingnya masih tebal. Walaupun sudah berubah jadi wagyu. Tetapi daging tebal. Nah, kemarin sapi lokal soalnya ya. Sekarang jadi wagyu lah gitu ya. Tapi tetap aja dagingnya tebal. Mau kemana kita? Betapa tidak mudahnya. Inilah hidup kita. Karena itu kita masuki 2013 ini. Kita melayani Tuhan yuk. Terus start makin maju, makin maju, makin maju. Kita menggarap ini dalam hidup pengabdian kita. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Paulus? Saudara-saudara, aku tidak menganggap telah menangkapnya. Ingat ya, bukan dia ragu-ragu. Dia yakin keselamatan. Tetapi dia mau menggapai yang lebih dan lebih dan lebih lagi sampai akhir hayatnya. Dia mau berbicara sama orang-orang Yahudi itu. Kalian yang berngabdi kepada Taurat, jangan kalian pikir kami gampangan. Karena memang orang-orang yang percaya Taurat seringkali menganggap remeh Injil. Lalu mereka bilang begini, oh gitu ya, kalau gitu yuk makin kita bikin besar dosa kita, makin besar kasih karunia-Nya, ayo kita bikin dosa terus. Lalu minta ampun, kan gampang. Orang Yahudi ngejek. Agama lain pun ngejek orang Kristen. Enak aja di orang Kristen, cukup percaya, semuanya beres. Ngaku dosa, semua selesai. Tentu saja mereka memandang begitu. Dan yang sekarang bisa dibenarkan. Karena memang begitulah kelakuan orang Kristen. Tapi Paulus membantahnya dengan menunjukkan, baktiku tidak akan pernah berhenti kepada Tuhan. Hebat ya. Itu kekuatan penting. Bukan dalam perdebatan. Tapi kualitas kehidupan kita. Lakoni. Jalani. Kita gak tahu umur kita berapa. Tapi tidak jadi penting, selalu ingat itu. Penting apa yang kita lakukan. Jadi mari kita lihat ke belakang. Betapa joroknya kita. Betapa busuknya kita dari perspektif Kristus. Kesombongan kita, kebodohan kita, anggap paling benar. Salah. Mari kita lihat ke depan. Bagaimana seharusnya kita merencanakan kehidupan yang berbasiskan kepada pengenalan akan Tuhan yang sempurna dalam penebusan dan harus diisi dengan hidup yang sempurna, berkualitas dalam keselamatan. Atau kita memang bukan apa-apa. Karena itu tunjukkanlah kelas kita susah untuk itu, supaya kita dikatakan berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus di kematian dan di kebangkitannya. Aku mati terhadap dosa, bangkit untuk mengalahkan dosa itu. Itu bisnis kita. Ayo berbisnis. Di otakku ini gak tahu lagi berapa ide lain untuk mau dikerjakan. Tapi saya sekarang selalu belajar berdoa, Tuhan. Ya, ini kepikiran. Tapi gak tahu mau dikerjakan apa enggak. Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Lalu ada takwa. Takwa itu ada takwa. Ya. Saya gak tahu. Tetapi nanti sore saya diundang untuk bicara di Natal DPP-nya sebuah partai. Ya. Saya lagi berpikir. Why? Saya juga gak tahu. Tetapi yang jelas memang dari dulu kita sudah persiapkan anak-anak kita. Dan ini partai yang sebetulnya juga saya mau tuju untuk anak-anak ini bisa di-upgrade maju. Mulai dari ngabangsan. Melatih anak-anak. Ini kesempatan saya ketemu jajaran atas. Dan saya akan manfaatkan ini baik-baik. Untuk memulai tabungan ini. Relasi. Jadi kemarin-kemarin saya sengaja mau atur ketemuan. Tapi hari ini tidak perlu atur, saya sudah datang dalam posisi undangan sebagai pendeta. Lebih terhormatkan ya. Kalau saya minta waktu ketemu kan agak sedikit bawah ya. Nah ini kan lain posisinya. Jadi Tuhan buat waktu. Oke, bagi saya thanks kok. Saya akan lihat. Saya gak tahu apakah ini peluang itu, biarkan Tuhan yang kerja. Tapi satu yang saya tahu, apapun kalau Tuhan mau, Tuhan bawa kau ke sana. Saya dalam diskusi selalu begitu. Ngomong, ayo man masuk. Beberapa senior, bang sorry. Saya mau bantu, karena saya punya sikap politik. Tapi saya tidak akan berpolitik secara praktis. Saya kan gerakkan orang kemana arah yang saya anggap benar. Tapi cemplung enggak bang. Bensinku, ku bayar sendiri. Akan ku cari dari yang lain. Saya direspek oleh banyak orang. Karena sikapnya. Bagus. Maju terus. Saya dapat laporan-laporan hangat. Ini begini, kita akan begitu. Cuma memang saya mesti jaga-jaga terus. Karena saya mau anak-anak kita yang di Kalimantan ini yang maju ke politik, bukan aku. Ingat, rinduku bukan jadi bupati, tapi mau melahirkan bupati. Rinduku bukan jadi gubernur, tapi mau melahirkan gubernur. Sampaikah? Itu urusan Tuhan. Urusanku, kukerjakan bagianku. Urusanmu, kerjakan bagianmu. Apa yang Tuhan percayakan padamu. Haraplah itu. Percayalah, Tuhan akan memampukan kita. Menuntun kita, membimbing kita langkah demi langkah. Sehingga lihatlah ke depan pengharapan yang indah. Mampukan dirimu melihat karang, bukan malapetaka. Mampukan dirimu untuk melihat gelombang besar, bukan celak. Tapi kau tahu bagaimana kau bisa mengukur dirimu dihantam badan. Lalu engkau akan berkata, Tuhan, kenapa aku bisa lewat ya? Kenapa aku bisa kuat ya? Thanks God. Tahulah aku sekarang. Betapa hebatnya engkau ya Tuhanku. Betapa kasihmu kepadaku. Ini hidupku. Kuabdikan kepadaku. Jalani hari-harimu. Nikmati tahun yang baru. Selamat tahun baru. Bukan baju baru. Selamat tahun baru. Bukan sepatu baru. Selamat tahun baru. Tapi hati yang terus-menerus diperbarui. Selamat tahun baru. Berkompetisilah untuk melakukan perjalanan ke depan. Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita untuk menjadi pemenang, menggapai sempurna hidup dan pengabdian kita. Sampai satu waktu rinduku semua orang yang kukenal di ruangan ini ketemu di surga. Ya, tapi kalaupun tidak, ya aku cuma tinggal bilang sama Tuhan, Tuhan sudah tiap minggunya aku berteriak. Dan aku yakin Tuhan pasti bilang, ngertinya aku nak, memang mereka itu orang payah. Saya harap orang payah tidak ada di sini ya. Dan itu yuk sama-sama kita melayani yuk. Mau? Tapi jangan jauh-jauh dulu ya, jangan ngomong surga neraka dulu. Nah, tiap hari lantar kalian inilah ini. Baik-baiklah kalian satu dengan yang lain. Saling menolonglah kalian, saling berbantu-bantuanlah kalian. Tahun ini kita mulai program. Tahun ini saya agak sedikit turun untuk ajak anak-anak komisi. Mulai nanti tahun ini. Kita akan garap terus ke depan menjadi hari ini adalah kita sebut hari keluarga. Ya kita punya hari ayah, kita punya hari ibu, kita punya hari anak. Awal tahun baru adalah hari keluarga. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Apa itu? Nanti saya akan jelaskan sesudah selesai ibadah kita nanti. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Kita berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Besar kasih setiamu, itu yang sering kami ucapkan. Tapi menghayati, kami seringkali gagal melakukan. Apalagi mengisi dengan cara yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan kami berdoa, gairahkan kami dalam cinta kasih yang penuh yang utuh. Melayani, bukan di sana, tapi di sini, di tempat ini, di ruangan ini, di antara kami. Paling melengkapi dalam keunikan masing-masing pribadi-pribadi kami yang ada. Biarlah kami menyatu dalam semangat yang Kristus mau. Mengabaikan selera dan ukuran diri. Menghargai perbedaan yang ada. Dan terus bertumbuh dalam kehendak ilahi. Tuhan tolong kami. Sehingga hidup kami ke depan. Apapun yang kami pikirkan. Rencana-rencana dalam detail hidup masing-masing kami. Berbasiskan kepada pemahaman. kesempurnaan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam penebusan harus kami isi dalam kesempurnaan kehidupan, menyongsong kedatangan Tuhan. Sehingga kebangkitan nanti menjadi kebangkitan yang luar biasa pada diri kami. Karena kami isi dengan hidup yang sempurna di kekinian masa. Terima kasih, tolong kami hadir sebagai pribadi-pribadi unggul dalam kehidupan. Berkeluarga, sebagai suami, istri, orang tua, anak. Sebagai mertua, mantu, besan. Sebagai sahabat, sebagai rekan, satu gereja, sepelayanan. Buat kami berlomba menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sadarkan kami, supaya kami jangan kehilangan investasi dengan gagal melakukan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa, kami memohon, terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.